Kerana maksud mereka di sini adalah terbatas kepada Masjid Haram saja, yang merupakan seutama-utama masjid di muka bumi. Sebenarnya Allah sekalian, masjid yang dimaksudkan ini merupakan yang pertama dibangunkan oleh Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana golongan musyrikun mengakui, menganggap bahawa Allah SWT itu memiliki sekutu. Tiba-tiba mereka beribadah kepada sekutu-sekutu yang bersama dengan Allah itu di rumah yang dibangunkan Nabi Ibrahim di atas prinsip tauhid. Jadi itu sebab kiraat, setengah kiraat membaca surat Al-Makan al-Mushrikin ayya'muru masjidallah, kerana rujukan mereka adalah kepada Masjidil Haram yang terdapat di Makkah. Sekarang ini mulia sekalian, kata As-Suddi, apabila saudara bertanya kepada orang Nasara, orang Nasrani, apa agamamu, dia akan jawab, agamaku Nasrani. Kalau kita bertanya pula kepada orang Yahudi, apa agamamu, jawapannya Yahudi. Begitu juga kalau kita tanya kepada golongan selainnya, Hindu ke, Buddha ke, dia akan jawab, Buddhis ke, Hindus ke dan sebagainya. Jadi Allah SWT menjelaskan di sini, ulaika habitat a'maluhum, itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya disebabkan kesyirikan mereka itu. Wa fi narihum khalidun, dan dalam neraka itu mereka akan kekal selama-lamanya. Sekarang ini mulia kat Allah sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini mempunyai keserupaan, kesamaan dengan ayat yang ke-34 dari surah Al-Anfal dan surah yang terdahulu. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kenapa Allah tidak menyiksa mereka padahal mereka menghalang manusia lain untuk datang ke Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasai Masjidil Haram itu. Orang yang berhak menguasai Masjidil Haram itu hanya orang bertakwa, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Orang kafir ni memang tidak patut untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah jelaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ni kalau kita belajar merupakan adatul hasri, makna membataskan. Hanya sahaja yang layak membangunkan, memakmurkan rumah Allah SWT itu adalah orang yang beriman pada Allah SWT. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya, ini juga satu tafsir yang menarik, saya pendengar ini mulia kat Allah sekalian. Perkataan ya'muru, ya'muru ni datang daripada dua makna. Ya'muru datang daripada perkataan dua makna, mengandungi dua makna. Yang pertama imarah, imarah iaitulah merujuk kepada hifzul bina, imarah, fanul imarah, architecture, binaan yang cantik. Kalau kita nak bina masjid, lihatlah kepada iklim. Jangan kita dipengaruhi pula oleh masjid yang cantik di timur tengah itu. Kita bina masjid dekat negara kita pun macam timur tengah. Ini orang tak gunakan akal dia. Kerana timur tengah itu hujan dia kurang. Ini sedikit komentar lah kepada perkataan imarah. Imarah ni makna architecture. Gunakan akal kita wahai para arkitek yang dimuliakan Allah sekalian. Jangan kita buat masjid seperti yang ada di Turki. Turki itu hujannya tidak banyak dan musim pula. Bukan macam kita lebat sepanjang tahun. Akhirnya kita buat mak cantik saja, pakainya tidak boleh, tidak sesuai, kapetnya bau hapak, busuk dan sebagainya kerana dimasuki hujan. Ni arkitek tidak gunakan akal ni. Saya ni boleh kat Allah sekalian. Yang kedua kata para ulama lora, kata Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya. Tafsir ni menarik lah saudara. Para asatiza yang dimuliakan Allah sekalian, para ustaz, kalau ada peluang bacalah tafsir Al-Qasimi yang dinamakan sebagai Mahasinul Ta'wil. Belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Moga-moga adalah kerja-kerja mulia untuk menyampaikan kalamullah ini kepada orang awam yang tidak reti bahasa Arab. Menarik. Kerana setiap kali ditafsirkan, nanti di hujung letak tanbihat. Ada ta'wilat, ada tanbihat. Ta'wilat itu apa yang tersirat. Tanbihat itu beberapa hukum yang penting untuk difahami. Yang kedua perkataan ya'muru juga mungkin merujuk kepada al-umrah. Al-umrah maknanya az-ziarah. Yang kita buat itu yang umrah yang kita kerjakan bersama dengan haji itu al-umrah. Jadi sama ada pada al-imarah ataupun al-umrah. Al-umrah ni maknanya ziarah lah. Kalau kita sebut pula amartu bimakan kadha, maknanya zurtu ataupun aqamtu fi. Ini makna bahasa Arab ni. Hebatnya bahasa Arab ni, saya ni mulia kat sekalian. Dalam kedua-dua makna, sama ada al-imarah ataupun al-umrah, memang orang kafir tidak layak sama sekali. Mereka tidak sesuai untuk datang ke Masjid Haram, dan apatah lagi tidak sesuai untuk membangunkan Masjid Haram itu. Kerana Mereka bukan bangunkan, sebaliknya mereka merobohkan. Bukan membawa kepada tauhid yang benar, tapi membawa kepada ta'addud, kepada berbilang-bilang. Tuhannya berbilang-bilang, Tuhan malam, Tuhan siang, Tuhan panas, Tuhan sejuk. Seperti debat Nabi SAW dengan seorang yang akhirnya masuk Islam, yang bernama Al-Husain. Al-Husain ni bapa kepada Imran. Pernah kita bincangkan dahulu. Nabi tanya kepada pakcik tua yang sudah buta ini, walhal anaknya ada di situ, tidak pandang dia sedikit pun kerana anaknya Muslim, bapaknya kafir. Dia dipujuk oleh golongan musyrikun Abu Lahab, Abu Jahal, agar bertemu dengan Nabi, memujuk Nabi supaya kembali kepada agama sesat datuk nenek moyang kononnya. Akhirnya Nabi pun terus mengacukan soalan kepada Al-Husain ini, bapa Tuhanmu wahai orang tua yang dihormati, dimuliakan oleh orang Arab? Tujuh jawapannya. Berapa di langit, berapa di bumi? Satu di langit, satu di bumi. Satu di langit, enam di bumi. Kalau anak kamu sakit, yang mana kamu minta? Yang di langit. Kalau berlaku kemarau, kamu minta? Yang di langit. Kalau rezeki kamu tak cukup, yang mana kamu minta? Yang di langit. Habis apa yang tu enam itu? Apa fungsinya di bumi itu? Campak sajalah. Gitu kata Nabi yang salam kepada Husain, dan akhirnya pun sedar. Nabi menganjurkan kepada Husain agar berdoa selalu, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syari nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku ketaatan dan selamatkan aku dari kejahatan diriku sendiri. Selain ini mulia kepada Allah sekalian, Abdul Razak meriwayatkan daripada Amr bin Maimun Al-Audi bahawa dia berkata, aku berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, ini tabi'in ini. Lalu bertanya kepada mereka, apakah yang maksudkan innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir? Apa maksud? Rumah Allah SWT ni hanya layak dibangunkan, hanya layak diziarahi, hanya layak beribadah padanya orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Jawapan para sahabat ni, semua rumah yang orang Islam mengerjakan ibadah padanya, itulah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT seperti yang disebut dalam ayat ini, pada permulaan penggal ini, adalah mereka ni wa aqamas salah. Man amana billahi wal yaumil akhir, mereka itu beriman kepada Allah SWT dan beriman pada hari akhirat. Lagi apa Allah sebut? Wa aqamas salah, mereka itu mendirikan salat, bukan mendirikan masjid sedaya. Masjid dibangunkan, dalamnya kosong, sunyi sepi. Wa hiya kharabun min huda, kosong. Kalau imam dengan bilalnya, itu sahaja doa yang datang. Allah malang sekali, binaannya begitu anggun, canggih, besar. Kadang-kadang setengah masjid ni elektronik lagi sistem wuduknya. Tapi yang datang sembahyang, Allah memalukan sekali. Mana pergi orang Islam ramai-ramai, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Allah berfirman wa aqamas salah, mendirikan salat, bukannya mendirikan masjid. Mendirikan masjid itu penting, merupakan syiar. Yang lebih penting daripada itu, kita kena ajak orang salat, saudara. Mudahkan, binalah masjid yang menyebabkan orang mudah datang pada ini. Tiada salahnya, saudara yang dimuliakan Allah sekalian, masjid itu menjadi tempat one stop center. Di situ ada pusat tuition, di situ ada pusat jahitan, di situ ada, di samping ada tempat main futsal, ajar anak-anak untuk main dengan menutup aurat, menghormati waktu sembahyang, berhenti bila tiba waktunya. Di situ juga boleh kita bangunkan kafeteria, menjana pendapatan guna masjid, sediakan kamar musafir. Sejarah ini mulia kat pas kalian, masjid-masjid seperti ini wajar menjadi rujukan kita sebelum bina masjid. Lihatlah masjid sejarah-sejarah kita yang berada di Singapura sebagai contohnya. Ziarah mereka ini dan lihat perkembangan yang ada di sana. Di Kuala Lumpur pun ada masjid-masjid yang baik yang menyediakan penginapan untuk orang Islam, sebagai contohnya Masjid Taman Tun, Masjid Al-Ghufran. Di pinggiran Taman Tun ini wajar diziarahi oleh umat Islam untuk memahami maksud masjid itu sendiri. Binaan yang cantik satu perkara, tapi nak attract crowd datang ke masjid, utamanya golongan syabab, golongan pemuda, ini lagi satu perkara yang sangat penting yang diabaikan. Kita tidak mahu masjid yang besar, yang tangganya berbatu-batu untuk naik. Tanda semuanya terletak berapa kilometer daripada pintu utama. Kita tidak mahu yang besar seperti itu. Ia penting sebagai syiar Islam, tapi malailah satu dan satu daerah. Yang lain adalah dia buat, dia mesra pengguna. Arkitek-arkitek Muslim bertanggungjawab untuk membangunkan masjid ini seperti yang dapat menjadi kemudahan untuk orang datang kepada orang yang sakit dan sebagainya. Selagi ini mulia kepada Allah sekalian, Allah sebut begini, kita kena perincikan, kita kena fahami. Orang Islam itu disifat al-mu'min kayisun fatinun, orang beriman itu bijak. Allah menyebut begini, dia faham lekas-lekas, dan cara untuk mengajak orang membangunkan masjid ini, memudahkannya ialah kita jangan banyak birokrasi lah. Mudahkan masjid. fikirkan cara yang terbaik untuk orang Islam supaya dapat mengimarahkan masjid. Baik, Allah menjelaskan sifat mereka ni tidak, mereka beriman pada Allah SWT dan hari akhirat, mendirikan salat, wa ataz zakah. Ini lagi sekali disebut kedua-dua perkara bergandingan. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Perkara ini sangat penting. Mendirikan salat hubungan dengan Allah, dan wa ataz zakah, kemurnian akhlak manusia itu banyak dihitung, disukat dengan mesranya hubungan dengan orang lain. Dan satu daripadanya iaitu mengeluarkan zakat. Kalau umat Islam mengeluarkan zakat seperti ini tulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhuz Zakah, maka tidak akan ada seorang pun umat Islam yang melarat. Tidak ada seorang pun anak-anak Islam yang tidak dapat masuki universiti, pengajian tinggi dan sebagainya. Tidak akan ada ibu tunggal yang membuat perkara-perkara maksiat kerana anugerah yang Allah SWT sediakan ini dikeluarkan oleh orang beriman atas dasar kesedaran dapat menampung keperluan mereka. Sedara ini mulia kat Allah sekalian, keluar zakat ni bukan lagi cukai, tapi biarlah ikhlas kerana Allah SWT. Baik, dalam ayat yang sama Allah memperincikan lagi, walam yakhsha illallah. Sekali lagi dia sebut jangan takut, mereka tidak takut melainkan kepada Allah SWT. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka tidak takut kepada siapa pun, kepada Allah SWT. Tidak ada benda yang mereka khawatiri berlaku, tidak ada benda yang mereka bimbangi berlaku, kerana segala-galanya dipasrahkan kepada Allah SWT. Sekarang ini mulia kepada sekalian, Ali bin Abi Talha meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Ibn Abbas pernah berkata, orang yang mentauhidkan Allah, beriman pada hari akhirat, mereka ini akan hilang perasaan takut, perasaan bimbang terhadap perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Maka ikhlaskanlah, betulkanlah tauhid kita balik semula, akidah kita kepada Allah SWT, dan dirikanlah salat. Nescaya Allah SWT akan hilangkan keresahan, kebimbangan yang berlaku dalam diri seseorang itu. Tentang firman Allah SWT, wa aqamas salah, ini tetap mendirikan salat. Sebaik-baik salat bagi orang lelaki adalah salat berjemaah. Pergilah ke masjid, pergilah ke surau, tempat azan dikumandangkan. Jangan kita jadi macam orang perempuan pula. Dan orang perempuan tidaklah digalakkan pergi ke masjid kecuali kalau ada majlis ilmu. Sebaik-baik tempat sembahyang orang perempuan seperti yang disebutkan dalam hadis, salatnya dalam tempat tidurnya, salatnya di tempat di rumahnya. Jangan kita bayangkan salat di tempat tidur ni atas katil kita yang empuk seperti yang dimiliki pada hari ini. Maksudnya di tempat yang terpelihara, tersembunyi di pandangan orang ramai. Kerana saya peringat ini mulia kepada sekalian, seperti disebut dalam hadis sahih, wanita itu pergerakannya, perginya, baliknya, semuanya mengundang syaitan untuk memukau lelaki-lelaki yang memandang. Jadi saya ini mulia kepada sekalian, ini penjelasan pada perkara ini amat perlu kita fahami. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, asa yang digunakan Allah SWT di sini, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, asa biasanya membawa makna keharusan. Satu benda, benda yang pasti. Kalau dalam Quran, ia merujuk kepada benda yang pasti. Tapi selain daripada Quran, ia maksud semoga ataupun harapan. Jadi orang yang pergi ke masjid, mengimarahkan masjid, salat berjemaah di kalangan orang lelaki ini merupakan laluan yang confirm untuk membolehkannya mendapat hidayah Allah SWT. Sedara, hidayah mesti diusahakan, wajib diusahakan. Jangan nanti ia datang, ia tidak akan datang sewenang-wenangnya. Kenalah kita berusaha. Satu daripada pintu usaha tersebut iaitu ikhtiar kita dengan salat berjemaah di masjid. Moga Allah memberkati kita, memberi kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kuliah akan datang, mulai ayat ke-19 dan berikutnya. Allah